Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا fa inna kulla mudassatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin hadirin barakallahu fikum, pada malam ini kembali Allah Ta'ala memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita untuk menjadi seorang talabatul ilm, orang yang selalu berusaha mencari ilmu syar'i. Nikmat yang besar ini merupakan suatu kenikmatan yang manakala seorang hamba menjadi orang yang faham terhadap urusan-urusan agamanya, itu tanda Allah Ta'ala memberi kebaikan. Karena Nabi kita bersabda, man yuridillah bihi khaira yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah Ta'ala kehendaki dengan kebaikan, niscaya dipahamkan terhadap agamanya. Al-Quran wa Sunnah adalah ilmu yang harus dipahami, dan tentunya dengan pemahaman para ulama, minasohabati wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Sehingga memahami satu hadis dibutuhkan waktu dengan apa yang telah disampaikan oleh para ulama kita. Kitab yang berkaitan menjelaskan hadis, hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam membantu kita bisa memahami satu hadis. Karena kita bukan ulama, kita tulab, butuh bimbingan ulama, butuh penjelasan para ulama. sehingga tidak salah dalam memahami satu ayat, satu hadis, betul-betul membutuhkan bimbingan para ulama. Barakallahu fik. Dan para ulama lah yang berhak menjelaskan ayat-ayat, hadis-hadis tersebut. Baik ulama di zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ila yaumina hadza. Sehingga kita para tulab al-ilm harus sabar mengkaji, membaca, menelaah penjelasan para ulama rahimahumullah jami'an. Mengkaji tafsir, ayat, penjelasan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam betul-betul dibutuhkan kesabaran. Karena kadang satu hadis penjelasannya panjang, melebar, itu butuh kesabaran. Kenapa dibutuhkan kesabaran? Barakallahu fik. Karena dengan sebab kesabaran Allah akan memberikan jalan keluar dari apa yang kita tidak tahu. Maksud kalimat ini demikian, maksud potongan hadis ini demikian. Para ulama yang tahu. Karena Allah telah berikan kepada para ulama kita, ulama ahlus sunnah, bimbingan, bimbingan di atas Al-Quran dan sunnah. Adapun kita para tulab berusaha menempuh penjelasan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan bimbingan mereka. Taib, kita masih membahas tentang kitab Riyadhus Shalihin pada bab Al-Amru bil Muhafadzah ala Sunnah wa Adabiha. Perintah menjaga sunnah dan adabnya. Taib, pada malam ini kita langsung melanjutkan hadis yang ke-10. Barakallahu fikum. Hadis ke-10. Atau hadis 165 pada bab ini, hadis ke-10 dalam kitab Riyadhus Shalihin 165. Qala wa qad naqala al muallif rahimahullah, dan telah dinukil al muallif Imam An-Nawawi rahimahullah an Ibni Abbas, riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Riwayatnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Anna nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qama fihim khatiban. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri fihim khatiba, di tengah para sahabat sebagai khatib. Wa hadhihi min khutbatihi min khutabihi al-aribati sallallahu alaihi wasallam. Dan ini diantara khutbah-khutbah aridah. Aridah sudah lewat kemarin, maksudnya khutbah yang spontan dia sampaikan. Faqad qama fihim khatiba, maka sungguh beliau berdiri di tengah sahabat sebagai khatib. Dan di antara khutbah yang beliau sampaikan ini kalimatnya, innakum mahsyurun yaumal qiyamah hufatan uratan ghurlan. Kalian maksudnya kalian manusia. Kalian wahai manusia, barakallahu fik, mahsyurun, dikumpulkan. Dikumpulkan di mahsyar. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Dalam kondisi hufatan uratan ghurla. Hufatan, tidak memakai alas kaki. Uratan tidak pakai kain, telanjang. Ghurlan dan ghurla tidak bersunat seperti awal kali lahir. Seperti awal kali lahir. Kama bada'na awala khalqin nu'iduh. Kama bada'na, sebagaimana kami pertama kali menciptakan kalian tidak bersunat lahir, demikian pula nu'iduh, kami akan kembalikan demikian tidak bersunat. Dalam surat Al-Anbiya. Naam, Allah sebutkan demikian. Mahsyurun, apa makna mahsyurun? Mahsyurun yakni majmu'atun fi sa'idin wahid. Mahsyurun itu artinya majmu'atun, dikumpulkan fi sa'idin wahid, di satu tempat. Sa'id adalah tanah atau tempat, satu tempat. Laisa fihi jibal, tempat yang tidak ada gunungnya, rata, tidak ada gunung, tidak ada tanah yang menonjol, rata. Walaisa fihi audiyah, dan tidak ada lembah, tidak ada gunungnya, tidak ada lembahnya. Lembah itu tanah yang turun ke bawah, lembah kata. Kalau gunung ke atas, sehingga kalian tidak bisa bersembunyi. Kalau ada gunung, bersembunyi di bawah gunungnya. Kalau lembah, masuk ke dalam lembahnya, tidak bisa bersembunyi, terlihat. Hakada. Yang berikutnya, wala binaun, dada bangunan. Tidak ada bangunannya. Wala asjar, tidak ada pohon. Sehingga semuanya kelihatan dikumpulkan satu tempat. Yauma yaqumun nas, pada hari itu manusia dibangkitkan di Rabbil Alamin, menghadap Rabbul Alamin. Kondisinya seperti tadi, tidak pakai sandal, tidak pakai baju, tidak bersunat, di sebuah tempat tidak ada gunungnya, tidak ada lembahnya, tidak ada bangunannya, tidak ada pohon-pohon. Ini bersembunyi di mana antum? Tidak ada tempat bersembunyi. Tidak ada tempat untuk kalian bersembunyi dari penglihatan Allah dan penglihatan manusia. Barakallahu fiik. Yasma'uhum ad-da'i. Yasma'uhum ad-da'i. Terdengar oleh mereka ad-da'i, orang yang memanggil. Kalau ada suara panggilan, ya fulan, terdengar suaranya. Betul-betul suasana yang mencekam. Wayanfuduhum al-basar, dan pandangan mata bisa dilepaskan. Yanfud, pandangan mata bisa lepas. Memandang kemana, kelihatan semua. Semuanya bisa kelihatan. Yanfuduhum basar, pandangan mata bisa terlepas, dilepaskan pandangan. Yakni kata Syekh Utsaimin, lau da'ahum da'in la asmahum jami'a. Maksudnya, kalau seandainya da'ahum memanggil manusia, da'in seorang pemanggil, la asmahum jami'a, niscaya terdengar oleh seluruh manusia. Ya fulan, semuanya kemana-mana suaranya, terdengar semuanya. Kenapa terdengar semuanya? Barakallahu fik. li'anahu laisa hunaka ma yahul bainahu wa baina Ismail, terdengar oleh pendengaran-pendengaran manusia. Sebab kata Syekh, tidak ada di sana penghalang yang menghalangi antara mereka dengan pendengaran-pendengarannya. Asal dipanggil, ya fulan, suaranya kemana-mana, dengar semua. Hakadha. Sehingga kondisi saat itu cukup mencekam, takut. Ya? Sampai Allah katakan, yauma yafirrul mar'u min akhih. Seorang lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi. Seorang ibu lari dari bapaknya. Seorang sahibah wa sahibatihi wa bani li kulli mri'in minhum yauma idin sya'nun yuhni. Seorang ayah, seorang bapak yang seharusnya bertanggung jawab kepada anaknya, pada hari itu takut dari anaknya. Seorang istri yang seharusnya taat kepada suami, tapi takut karena dulu di dunia tidak mentaati suami. Masing-masing takut atas dirinya sendiri. Hakada wayanhuduhum basar, yang dimaksud yanhuduhum basar yakni yudrikuhum jami'a, bisa mengetahui semuanya. Semua orang bisa tahu fulan, fulan, fulan. Terlihat semua. Tidak ada yang menghalangi masalahnya. Suara terdengar, pandangan bisa melihat. Dalam kondisi pandangan bisa melihat semua orang, pendengaran bisa mendengar suara panggilan, kita dikumpulkan hufatan. Hufatan tidak pakai sendal. Hufatan laisa alaihim ni'al. Tidak ada sendal. Ni'al jamak dari na'lun. Jamaknya ni'al. Sandal, sandal. Tidak ada sendal. Wala khifaf. Khuf. Khifaf. Yani sepatu. Alas kaki yang dari kulit namanya khuf. Jamaknya khifaf. Wala ma yaqumu bihi arjulihim. Dan apa yang untuk menegakkan kaki-kaki mereka, ada alas kaki. Mayakum yang bisa untuk menegakkan, beralaskan kaki-kaki mereka di atasnya, tidak ada. Jadi betul-betul kaki ini tidak ada alasnya. Padahal dalam kondisi barakallahu fik, matahari diturunkan kodromil. Kayak apa panasnya? Baik. Auratan, auratan laisa alaihim kiswah, tidak ada pada mereka kiswah, penutup. Kiswah itu penutup. Badiyatu absyarihim, nampak kulit-kulit mereka. Jadi kulitnya keton. Tidak ada secuil kain pun menutupi badannya. Barakallah. Itu kondisi kita. Ghurlan. Ghurlan yakni ghair makhtunin, tidak berkhitan. Apa itu khitan? Nah, Syekh menerangkan khitan yang dimaksud. Khitan yang dimaksud qat'u al-jildah allati takunu alal hasyafah. Khitan itu kotak, memotong. Al-jildah kulit, motong kulit, kulit dipotong. Kulit yang ada di hasyafah. Asafa itu bagian depan kemaluan laki-laki. Begitu namanya hasafa. Kulit yang menutupi bagian depan zakarnya itu dipotong. Itu namanya khitan. Kalau cuman digores luar darahnya netes sudah khitan, itu belum khitan. Itu baru goresan. Jadi khitan potong. Watuqta min ajli tamami thaharah kama sanubayyinuhu insyaallah. Dan khitan ini tujuannya adalah min ajli tamami thaharah, untuk kesempurnaan bersuci. Karena ada kulit yang menutupi kelup. Kelup tadi ketika seorang laki-laki kencing, kencing itu bisa tersimpan di kulitnya. Nah, itu najis. Supaya sempurna dalam bersuci, maka dikhitan. Buang kulitnya. Dibuang kulitnya. Potong kulitnya. Itu bagi kaum laki-laki. Sehingga kata Syekh, ini untuk kesempurnaan thaharah. Jadi kalau sudah, makanya kata para ulama yang namanya khitan itu sebelum apa? Balik. Kalau sudah balik sudah wajib sholat. Tayyib. Makanya sebagian hadis menyebutkan hari ketujuh itu di akikah, di cukur rambut dan di khitan. Barakallahu. Kalau mau. Ini batas akhirnya kata ulama balik. Barakallahu fikum. Demi kesempurnaan thaharah masalahnya. Sebagaimana insyaallah kami akan terangkan di akhir pembahasan hadis ini, Syekh insyaallah akan menerangkan secara rinci tentang hal ini, tentang masalah khitan ini insyaallah di bagian akhir insyaallah. Tadi ya sebelum berakhir pembahasan ini dia sedikit menyinggung masalah khitan. Kembali kepada pelajaran. Khufatan uratan hurlan. Sebagian riwayat bahman. Bahman qalal ulama laisa ma'ahum malun. Laisa ma'ahum malun. Dikumpulkan dalam kondisi tidak ada harta. Tidak bawa harta secuil pun. Harta tidak dibawa pada hari itu. Sehingga kalau berdemikian, fayakunul insanu mujarroda min kulli syai. Sehingga kondisi orang pada hari itu mujarroda, berlepas. Berlepas dari segala sesuatu. Tidak bawa mobil, tidak bawa motor, tidak bawa duit, tidak bawa dompet. Tidak bawa apa-apa, ikhwan. Jadi, apa yang mau diandalkan? Betul-betul pertolongan Allah Azza wa Jal saat itu yang kita berharap. Sebagaimana dalilnya adalah kata Syekh surat Al-Anbiya 104. Kita dilahirkan dalam kondisi demikian, dibangkitkan juga demikian. Dalam surat Al-Anbiya 104 Allah berfirman, "Suma istadala lidzalik biqaulihi kama bada'na." Sebagaimana bada'na kami memulai awala khalqin, awal penciptaan manusia. Sebagaimana kami memulai awal penciptaan manusia, nu'iduh, kami akan kembalikan. Dikembalikan seperti awalnya. Wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Sebagai janji atas kami. Dan kami pasti fa'ilin, pasti berbuat. pasti kami akan berbuat demikian. Barakallahu fik. Itulah yang harus diyakini oleh ahlus sunnah. Ya. Itulah yang harus diyakini oleh ahlus sunnah. Apa itu? Bangkitnya manusia dari kubur. Dikumpulkan menghadap Rabbul Alamin. Sebagaimana awal kali penciptaan, demikianlah keadaan. Dikumpulkan campur, baur, laki, perempuan. Barakallahu fiik. Ayat ini kata Syaikh Utsaimin, kama badana awala khalqin, yakni maksud ayat, annallaha yasuruhum, bahwa Allah akan mengumpulkan manusia. Kama bada'ahum awala khalqin, sebagaimana Allah memulai penciptaan mereka. Yahrujun min butunil ard, kama kharaju min butuni ummahatihim. Mereka akan keluar dari perut-perut bumi. Yang dikubur ratusan ribu tahun, itu keluar dari dalam bumi. Nah, sebagaimana kharaju mereka dulu keluar dari perut-perut ibu mereka. Semua orang dilahirkan dari perut ibunya. Dan semua orang akan dibangkitkan dari perut-perut bumi mereka. Barakallahu fiik. Hufatan uratan hurla. Dalam kondisi tidak pakai alas kaki, tidak pakai baju, tidak bersunat. Kama badana awala khalqin nu'iduh. Itu kata Allah. Wa'dan alaina. Lalu Allah ulangi. Wa'dan alaina. Sebagai janji atas kami Allah. Janji. Mu'akkadan. Akkadahullah ala nafsih. Allah kuatkan ucapan itu atas dirinya. Li'ana hadzal maqam yaqtadi tauqid. Karena maqam, kondisi ucapan ini dituntut adanya tauqid. Karena ada orang yang mendustakan kebangkitan. Ada sekelompok orang yang tidak percaya dengan kebangkitan nanti. Sehingga Allah Ta'ala tekankan kalimat ini, wa'dan alaina, itu janjikan. Fa inna minal basar man kadaba bil hasar wal iyadu billah. Karena ada sekelompok orang yang mendustakan al hasar, dibangkitkan manusia dari kubur, dikumpulkan menjadi satu, wal iyadu billah. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Mu'minun 37, ada sekelompok orang yang tidak percaya. Sampai mereka pesan, nanti kalau saya mati, saya dibakar saja ya. Nanti debunya dilempar ke laut saja ya. Kenapa sih? Supaya saya tidak bangkit dari kubur. Pesannya kayak gitu. Lemparkan debu-debu jasad saya yang telah dibakar ke tengah laut, supaya saya tidak dibangkitkan. Membangkitkan manusia yang sudah ada lebih gampang daripada menciptakan yang belum ada. Ya, menciptakan yang belum ada bagi Allah bisa, apalagi membangkitkan yang sudah ada lebih gampang. Mau lari kemana tuh? Maka seorang tidak boleh mengingkari kebangkitan ini. Ya, karena ada sekelompok orang yang tidak percaya. Entah animisme atau kelompok ateis yang tidak percaya dengan agama dan ya Allah. Sebagaimana surat Al-Mu'minun 37. In hiya illa hayatuna dunya. Inhiya, tidak lain itu adalah kehidupan kami di dunia. Namut wa nahya, wa manahnu bimat usin, hidup mati. Tidak lain itu hanyalah kehidupan kami, mati, hidup. Ya tak? Orang itu ada yang hidup, mati, selesai. Dikira demikian. Wa manahnu bimab'usin. Dan kami tidak, dikira tidak akan membangkitkan mereka. Tidak. Kehidupan dunia, kehidupan menuju kampung akhirat. Jadi ini cuman kontoroh. Dunia itu kata ulama seperti kompor, jembatan. Kita sedang melewati jembatan menuju alam barzakh, alam kubur. Di kubur nunggu, nunggu sampai hari kiamat. Setelah kiamat terjadi, dibangkitkan dari kubur. Afala ya'lamu idza bu'sira ma fil kubur wahusilama fisudur. Ya, bangkitkan dari kubur sendiri-sendiri. Barakallahu fiik. Ada kehidupan setelah kematian ini, sehingga Allah katakan, karena ada sekelompok orang yang enggak percaya kebangkitan setelah kematian, dikumpulkan manusia di hasyr, makanya Allah katakan wa'dan alaina inna kunna fa'ilin, sebagai taukid, penguat kalimat. Nah, ketika kita dikumpulkan, dibangkitkan dari kubur, lalu dikumpulkan jadi satu, hadasan nabiyyu alaihi salatu wassalam bihadal hadis. Nabi menceritakan hadis ini. Faqalat Aisyah, maka Aisyah istrinya radhiyallahu anha, wa sau'atah, tidak pakai baju. Wa sau'atah, sau'atah itu aurat depan dan belakangnya. Sau'atah. Wa sau'atah, dan bagaimana dengan aurat depan dan belakangnya? Jalan depan, jalan belakang terbuka berarti. Enggak pakai baju. Aisyah bertanya kepada Rasul. Ar-rijalu wan-nisa'u yanduru ba'duhum ila ba'din. Kaum laki, kaum wanita yandur, melihat sebagian atas sebagian. Ya? Tidak pakai baju. Berarti kelihatan wa sau'atah, aurat depan dan belakang. Seperti Nabi Adam dikisahkan dalam Al-Qur'an, ketika memakan buah yang dilarang, wa badat sau'atuhuma, dan nampak sau'atahnya, terbuka bajunya, lepas bajunya. Wa tafiqa mi sajaratil jannah, lalu bersembunyi memetik daun-daun surga, ditutupi kemaluannya. Begitu manusia lahir, demikian dikumpulkan, terbuka auratnya. Eh? Tidak ada orang lahir langsung pakai baju, terlanjang, kelihatan jalan depan belakang. Demikian pula ketika dibangkitkan dari kubur, dikumpulkan di hasyr, terlihat kedua auratnya, depan belakang. Makanya Nabi Aisyah bertanya kepada beliau, kaum laki, kaum wanita melihat satu sama lain ya Rasulullah. Faqala Nabi, ya Aisyah, wahai Aisyah, naam, wahai Aisyah, kata beliau, al-amru a'bam, al-amru a'bam min ayahummahum dalik. Dalam lafaz yang lain, al-amru asyaddu min ayahummahum an yuhimmahum dalik. Urusannya, al-amru urusannya a'bam, lebih besar daripada yuhimmuhum Mereka berkeinginan dalik. Dalik maksudnya melihat aurat orang lain. Ayuhimahum, daripada mereka berkeinginan. Ayuhimahum, mereka punya keinginan dalik. Dalik maksudnya melihat satu sama lain. Tidak ada kepikiran ke situ. Tidak ada him, ham, keinginan, kerentek. Saya ingin lihat barangnya fulan. Tidak ada keinginan. Betul-betul mengerikan. Saking dahsyatnya kondisi saat itu. Tidak kepikiran gitu-gituan. Kalau di dunia mungkin kepikir. Ya. Barakallahu fiik. Ingin lihat. Na'udzubillah. Sesuatu yang tidak boleh. Nah. Qala, kemudian Nabi bersabda, barakallahu fiik, ala wa inna awwala man yuksa Ibrahim. Ketahuilah, yang pertama kali diberi pakaian pada hari itu Ibrahim alaihi salam. Hadis rawahu Bukhari wa Muslim dari Ibnu Abbas. Yang pertama kali diberi pakaian adalah Nabiullah Ibrahim. Hadis Bukhari dan Imam Muslim. Tudna syamsu yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat diturunkan matahari. Sangat dekat qadromil. Sehingga saat itu barakallahu fikum terlewat. Al-amru adin mayanduru ahadun li ahadin. Urusan hari itu besar. Mayanduru, tidak akan terbetik melihat ahadun seorang pun li ahadin, kepada seorang lain. Tidak ada keinginan. Dalam surat Abasa, yauma yafirul mar'u min akhih, pada hari itu seorang lari dari saudaranya. Seorang lari dari istri, dari saudaranya. Wa ummihi wa abih, seorang ibu lahir lari dari bapaknya. Wa sahibatihi wa bani, seorang ibu lari dari anaknya. Likulli imri'in yauma idzin sya'nun yughni, pada hari itu masing-masing orang disibukkan urusannya masing-masing. Saya selamat apa tidak? Saya selamat apa tidak? Karena di situ ada dua tempat, surga, neraka, surga, neraka. Saya selamat apa tidak? Barakallahu fiik. Nah. Selanjutnya, hatta rusul alaihi salatu wasalam inda uburi as-sirati du'auhum Allahumma sallim Allahumma sallim. Lihatlah, sampai-sampai para rasul alaihi salatu wasalam inda uburi as-sirat, ketika melewati sirat, karena saat itu nanti ada perjalanan yang namanya melewati sirat. Ketika itu dikumpulkan, matahari diturunkan satu mil, sampai manusia itu berkeluar keringatnya, peluhnya, sesuai dengan kadar amal masing-masing. Ada yang keringatnya sampai ke mulut, enggak naik turun. Saking panasnya. Dan matahari yang ada itu diturunkan satu mil. Apa mungkin manusia pada terbakar? Allah beri kekuatan kulit tidak terbakar. Ya? Barakallahu fiik. Jadi diberi kekuatan kulit yang luar biasa, tapi untuk merasakan panas. Kalau kulit sekarang mungkin jarak sekian mil sudah bisa kebakar. Panas matahari. Tapi pada hari itu Allah berikan kekuatan kulit untuk merasakan terik matahari. Sampai mereka disebutkan dalam hadis yang sahih bahwasanya mereka nanti akan mendapatkan sesuai dengan amalnya masing-masing. Ada yang sampai ke perutnya, ke kakinya, sesuai amalannya masing-masing. Dan pada hari itu ada yang ditolong. Sab'atun yudilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 di antaranya. Di antara yang akan mendapatkan pertolongan Allah, dinaungi dari terik matahari. Nanti ada mizan, timbang. Setelah melewati timbangan, catatan-catatan amalan manusia ditimbang. Nanti ada diberikan catatan. Setelah itu akan melewati sirat. Nah, ketika melewati sirat, para rasul berdoa. Allahumma salim, ya Allah, selamatkanlah. Allahumma salim, ya Allah, selamatkanlah. La yadri ahadun ayanjua, ayanjua, ayanjua amla. Seorang tidak tahu apakah dia selamat atau tidak. Al-amru azim, urusannya besar. Karena sirat dibentangkan di atas jahanam. Sirat itu dibentangkan di atas jahanam. Akankah bisa melewati sirat? Sebagian ada yang bisa berjalan cepat seperti kilat. Sebagian ada yang merangkak. Sebagian ada yang berjalan seperti angin. Sebagian lagi ada yang terjatuh. Barakallahu fiik. Makanya para nabi berdoa, Allahumma salli, Allahumma salli, Allahumma salli. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga nabi bersabda, al-amru aqdam min ayyahummahum dalik. Urusan hari itu sangat besar dibandingkan berkeinginan melihat aurat saudaranya. Suma qala, lalu nabi bersabda, ala wa inna awwala man yuksa Ibrahim. Ketahui, yang pertama kali orang diberi pakaian Ibrahim Khalilullah alaihi salatu wasalam. Huwa awwalu man yuksa yawmal qiyamah. Dia yang pertama kali diberi pakaian di hari kiamat. Barakallahu fikum. Demikian kedudukan Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Wa hadhihi al-khasisah la tadullu ala tafdilil mutlaq wa annahu afdal min nabiyina Muhammad. Dan kekhususan ini, hadhihi al-khasisah, dan kekhususan ini, yang mana khususannya? Yang pertama kali diberi pakaian, itu bukan menunjukkan ala tafdilil mutlaq, keutamaan yang mutlak. Wa annahu afdal min nabiyina, kalau beliau lebih afdal dari nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak. Di anna Muhammadan, dikarenakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdalul anbiya'i war rusul. Dikarenakan nabi kita ini afdalul anbiya, seutama-utamanya para nabi dan rasul. Sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah, pemimpin seluruh anak Adam pada hari kiamat. Sebagaimana dalam sebuah hadis, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhra. Saya pemimpin seluruh anak Adam, wala fakhra, bukan berbangga diri. Ini bukan berbangga diri, wala fakhra, namun sebagai ikhbar, berita. Beliau mengkhabarkan, cuman mengkhabarkan saja, bukan berbangga diri. Sehingga beliau sayyid, pemimpin seluruh anak Adam. Wala yu'zanu li ahadin yashfa'u lil khalaik yaumal qiyamah illa Muhammad alaihi salatu wassalam, kama fi qawlihi asa ayyab asaka rabbuka maqama mahmuda. Sisi yang ketiga, dia seutama para nabi dan rasul, pemimpin seluruh anak Adam, tidak ada yang diberikan izin untuk memberikan syafaat kepada makhluk pada hari kiamat kecuali Muhammad. Ketika manusia dikumpulkan, menunggu-nunggu kapan dihisab. Sekian lama waktu menunggu, kapan dihisab? Belum juga dihisab. Dalam kondisi bingung, gundah, takut, bercampur takut. Akhirnya manusia mendatangi para nabi. Nabi Adam, tidak sanggup. Nabi Ibrahim, tidak sanggup. Nabi Musa, tidak sanggup. Nabi Isa, tidak sanggup. Akhirnya yang terakhir adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sujud yang panjang, memuji Allah. Lalu Allah berfirman, irfa ra'sa wasal tu'ta wasfa tusaffa, angkat kepalamu, mintalah atas di kamu akan diberi, mintalah syafaat, kamu akan diberi syafaat. Baru setelah itu nabi meminta untuk disegerakan hisab. Dihisablah manusia. Yang pertama kali dihisab umat beliau, umat Islam, pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dalam surat Al-Isra 79, asa ayat asaka rabbuka maqama mahmuda, semoga Allah membangkitkan engkau maqaman mahmuda, tempat yang terpuji. Maqam mahmuda ya ini, ketika beliau minta kepada Allah syafaat, maka Allah kabulkan untuk diberikan syafaat dengan manusia mulai dihisab, ya. Dan yang pertama kali dihisab adalah umat ini. Lakin qad yakhusullah ba'dul anbiya bi syai'in la yakhusuhu bihil akhar. Walaupun kadang Allah mengkhususkan sebagian nabi dengan sesuatu yang tidak dikhususkan kepada nabi yang lain. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika, walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu, barakallahu fikum. 24